Jagakeun sadaya daya emak, emak. Nanaonan, atuh nanaonan ieu teh emak tina heureuy tapi ka jadi kieu. Ampura Nyai. Nganggap enteng tadina. Ari sugan teh moal kieu jadina. Ampura. Sakajeunana abdi bagi panglaparan rapalan keun ieu urang. Nya kangge jodoh. Tapi kagus eueuh ka era sih ieu. Nya. Hayangna tarik teuing teh. Dumeh eta meureun geus meunang sae mara. Ieu teh ngeunakeun si buncit teh pun adi ulah. Nya. Ayo nama ka urang kitu. Geus meunang beja anjeun ti panata calagara cir. Parantos. Naon? Ya abdi rek digentian ku duit. Sekarang emas picis kemarin siang inten inten itu di karungan. Kumaha narima? Henteu. Naon pangna henteu? Rek naros kene ka si neng-neng, aya neng bogoh ka akang. Pirakun kudu bogoh ka maneh buncir? Henteu nya. Ya memang henteu tah. Untuk make masihan hartos. Dah tebogohan gini ke kuring. Malah lamun meret yang mamas, oge duit, abdi teh asa dihina. Tadi mah keur kawin aing, ngeblong si ceh. Nah si ceh. Abdinya ge rupa kieu, goreng patu teureup, geut pakeun pungsat bahan ieu ka urang gapja aya. Abdi ngabogaan harga diri. Hak abdi eta mah. Kacinta abdi ka tuang putra moal tiasa ditukeuran ku harta jeung bana. Sanaon si neng teu bogohan ka abdi sawion. Panginten oge jang dina neng dina rumah tanggana geda moal balik. Akang bogoh neng henteu. Bertepuk sebelah tangan. Akang bakal loba nyeri hate. Moa tepung jeung rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah. Harta kakayaan mah bisa diteangan ku abdi. Entong ai isin mah ai teu bogoh mah. Abdi mah bade wangsul we. Kumaha lamun ditukeuran we ku harta awakku. Tanah saparapat nagara keur maneh bisi rek ngecek ngebur melak tanur. Moal. Ku jabatan sugan. Moal. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawas. Tah tong ngahina ka ahli pasantren teh. Geuning eta becus ngomong di hareupeun menak mah. Oh, nya si bunjir heun. Heuh, pan kitu teh dipapadahan ku aing ge. Astaweun mung elek. Tah kitu atuh nuhun lamun kitu mah. Jadi teu nanaon lamun teu dibere harta kakayaan. Untung. Biasa we. Abdi bade wangsul. Urang dia cing salang amal anggape heureuy. Nya. Nuhun atuh cir. Dek di aku dulu reku kaula. Nya bujeng ngajeng salira abdi mah jeung nu kumaha kumaha ge hirup kudu loba dulur. Setiap loba dulur loba rejeki. Anu penting kuring mah moal rek ngarugikeun batur. Jadi ayeuna bade wangsul. Kuncir kampura. Bisa wios, Neng. Aduh, mawas abdi mah jelema sangsara, jelema ceboga, jelema goreng patut. Jelema hina, jelema. Oh, puriana nana. Dek balik, Pak, cir. Jalanan. Langkung tipayun semah kapihatur pulan. Nun. Colokok ya abdi dipayunan sang nalendra salirate para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengen-dengen mika dede. Tapi abdi kumawantun ya jelemati kampung cumarita sumangem di tempat. Dengan naon. Mangga. Ayat taros kenen sakedik abdi teh. Naon. Bilih janten dosa katuang putra. Naon. Neng. Kaulah nun. Upami ninggal karena pelaturan saembara. Iya. Leres. Neng teh parantos sah. Jadi garwa nafsi ucir. Si ucir parantos sah jadi salaki neng. Ayeuna neng anu sakitu sanaos eta kasauran lemes tapi nyentugna karasa na kasih buncir. Karasa ku abdi. Sedengkeun aya salaki teh eta teh gaganti bapa. Lamun ayeuna istri doraka kanu jadi salaki sami dorakana sareng katuang rama. Doraka ti inung ti bapa jeung ti salaki lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangaret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluweung anu niuk lirih hirup cara gamparan awak ditinjak beung dicekek paling untung mangi kokotor. Sing emut neng sanajan neng putri raja hukum pangeran mah teu bisa disogok masina cara di dunya. Bisa dijual meulikeun kana duit. Tapi pangeran teu tiasa. Hukum saemara ieu teh parantos jadi salaki. Sanajan ngusir bari lemes eta kasar keneh mah nyentuh. Sak upami bade ngusir si buncir supados ka Neng salamet menta dihampura heula kana jadi salaki. Kahiji, kadua ieu karamana, dupi ieu pelaturan saemara kengeng saha. Disahkeunana ku saha? Ya ku kaula. Dirobih ku salira. Ya. Nganung hartos ieu teh pelaturan ti salira. Ya. Nu ngalanggar salira. Ya. Nanaonan? Dumeh kawasa. Ia raja na geus kitu kumaha rayatna. Abdi ge terang ieu teh tina gengsi. Tina era dumeh rek boga minantu ki patut. Lain level ceuk barudak ayeuna mah. Yakin salira bakal meunang wiwirang di kolong catang. Pipilih meunang nu leuwih. Raja-raja nu bala leunghar. Ayeuna celek teh meunang nu kieu patut. Anu awam nu bakal nyeurikeun mah. Tapi mungguh jalma nu ngarti bakal angkat jempol ka salira. Lamun tuang putra dikawinkeun sareng si ucir. Alasanana naon? Oh nya raja teh geuningan henteu lancalin si luncat mulang udar tina tali gadang teh. Terjalin janji hartina konsekuen bakal akad jempol ya sarana oge nu ngarti mah margi bener dina ngajalkeun hukumna ngadek sacekna nila saplasna ayeuna kari-kari ieu hukum dikieu-kieu ya dek dibawa ka mana ieu rakyat ku salila kumaha rakyatna Bang Dawala Rat. Ieu teh raja, ieu teh sadaya sarerea di gegeden. Oh kitu, nuduhkeun kawasan nujukeun raja. Na memangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu raja. Kehola pan adil teh keur sarerea. Kuring mah meunta tanggung jawab nu sabenerna. Kumaha carana? Narek hareureup anjeun teh sanurusa lilana. Hah? sanajan anjeun pangkat raja, di mana ku dalang geus dikanakotakeun, kadang-kadang dawala nu pangluhurna. Tadi narasan dieu cing anu ngeunah kumaha carana? Naonan ieu teh jeung mencet susu deui? Batur marah. Ampun, ampun. Batur mah sidang ieu mah nyaos susu. Coba batur sidang ieu mah nyaos susu. Aya eta anggota DPR batur sidang ieu nya nyaos video porno. Samudra ieu mun siakan. Lain mesin ini mending ngajeri tidak dicocok. Aing keun ngalamun euy duh. Da teu kadenge nu sidang teh euy. Ieu nu kabayangkeun teh susu. Jadi kapalai hayang cilik putih celak herang kumaha? Supados salira mulus, abdi mulus. Bijikeun ah manusana. Insan kamil mukamil, sampurna dina jeruning sampurna. Sok, sampurnakeun kumaha sarana. Neng, karek dina rupi, neng teu geulis teh. Nyuhunkeun geulis ka ati-atina. Tingali neng, salaki neng ieu. Aduh. Tah ninggang ka jelema nu ngarti kieu. Moal demo, abdi mah moal ngarusak, moal anarkis. Nyarita wae wong. Nyarita wae ditampi nuhun henteu. Moal mah tapohak. Kuring mah nyarita teh jeung hate. Era Nyai. Tak ieu teh akibat tina doraka kasalaki Nyai. Sok. Kumaha carana? Ieu Dewi Dahanawati ngagabruk ka budak kuncir sajamunut di hampura. Panutan kunjungan kaula semakin kaula damang-damangan kaula salira salaki kaula pangeran kaula di dunia gerak tamplokkan hampura ka kaula neng ya pun teneng sanajan neng tebogoh dina hate. Udah geus jadi salaki. Wajar hade pancek agama oge jelema minta dihampura. Ngan aya akang urang aya nilai leuwih. Leuwih hade jelema nu ngahampura. Muga-muga neng cingkengeng jodoh. Anu patotos anu neng nesuka lahir batin. Keun bae akang mah ngape heureuy. Pinasti kersah yang tumampara ti raja dugi ka ieu putra raja putri raja, raja sadayana banjir cimata nyata ku kabersihanana bijil manusana oge ieu budak kuncir kacak celakan cai soca ieu putri pulih ka jati pulang ka asa jadi Raden Gatotkaca.